الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-8 atau yang ke-7 dari surah Hud masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, Allah menyatakan tentang rububiyahnya. Kalau di ayat sebelumnya Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha kullum fi kitabin mubin, yakni tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya, Allah yang mengetahui segala-galanya, di mana dia bermalam di malam hari dan di mana dia akan mati nantinya, yakni seberapa jauh pun dia meninggalkan sarangnya atau tempatnya, tetap Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemana dia akan kembali. Jadi, karena biasanya yang namanya makhluk ada tempat tinggalnya dan dia akan keluar setiap harinya untuk mencari rezeki. Jadi, dan dia tetap akan kembali. Jadi, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sama seperti kebangkitan juga. Kalian semuanya akan mati. Jadi, sebetapapun panjangnya umur kalian dan kemanapun kalian pergi, kalian akan tetap mati dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullum fi kitabim mubin, semuanya tertulis di dalam kitab Lauhin Mahfuz. Ini Allah menyatakan, mengkhabarkan kepada kita tentang kekuasaannya di bumi. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pula tentang apa yang ada di langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. 6 hari dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kana arsyuhu 'ala al-ma', dan arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Baik. Yani Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Inilah yang Allah katakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, dia pula yang terakhir. Dia pula yang paling tinggi, dia pula yang paling dekat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menafsirkan huwal awwal alladzi laisa qablahu syai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Wa huwa al-akhir alladhi laysa ba'dahu shay. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akhir, yang tidak ada sesuatu setelahnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, alladhi laysa fawqahu shay, yang tidak ada sesuatu di atasnya. Wal batin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat, yang tidak ada sesuatu yang lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala Allah khabarkan tentang dirinya. Baik. Diriwayatkan oleh para imam kita dari sahabat Imran bin Husain, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik. Iqbalul bushra ya Bani Tamim, terimalah berita gembira ini wahai Bani Tamim. Maka orang-orang Tamim pun mengatakan, qad basyartana fa'atina, ya Rasulullah, engkau telah memberikan kabar gembira untuk kami, maka serahkan, berikanlah kepada kami. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqbalul bushra ya ahlal Yaman, terimalah berita gembira ini wahai orang-orang Yaman, karena orang-orang Tamim tidak mau menerimanya. Baik. Rasulullah menyatakan terimalah. Maka orang-orang yang mengatakan, orang Yaman mengatakan, qad qabilna ya Rasulullah, kami telah menerimanya ya Rasulullah. Baik. Fa akhbirna an awwali syai'in, dan awal hadal amr kaifa kana, maka kabarkanlah kepada kami ya Rasulullah tentang urusan ini. Baik. Bagaimana sebelumnya, atau bagaimana awal-awal kejadian alam semesta ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana Allahu qawla kulli syai, Allah telah ada sebelum segala sesuatunya ada. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa taala ada di atas air. Baik. Wa kataba fil lawhil mahfudz dzikra kulli syai, dan Allah Subhanahu wa taala telah menulis di dalam lawhil mahfudz segala sesuatunya. Baik. Segala sesuatunya. Di riwayat yang lain, barakallahu fikum, orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, jinna kana as'aluka an awwali hadzal amr, ya Rasulullah, kami datang kepada engkau bertanya tentang awal pertama kali urusan ini, yakni urusan makhluk. Faqala kana Allahu wa lam yakun syai qablahu, yakni Allah telah ada dan tidak ada segala sesuatunya sebelumnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah Subhanahu wa taala ada di atas air. Wa kataba fi kulli, wa kataba fi dzikri kulla syai, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala sesuatu sebelum diciptakannya langit 50,000 tahun. Baik, masyaallah. Lebih tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan takdir segala sesuatunya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun, dan arsy Allah sudah ada di atas air. Masyaallah. Kita membacakan sedikit apa yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang masalah arsy ini. Baik. Di dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, anfiq 'alaika. Allah Subhanahu wa taala berkata, berinfaklah engkau wahai hamba-hambaku, aku akan memberikan kepada kalian. Ya, diberinfak kepada kalian. Hadis yang serupa dengan ini lafaznya banyak. Ya, ini anjuran untuk banyak kita berinfak, karena Allah menjamin siapa yang berinfak Allah akan menggantikannya. Wa qala yadullahi mal'a la yaghidhuha nafaqatun saha'al-laili wan-nahar. Apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa penuh dengan kekayaan. Tidak akan terkurangi sedikit pun sebanyak apapun yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemurahannya di siang dan di malam hari. Wa qala afara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang Allah telah infakkan untuk hamba-hambanya mulai dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yaghib ma fi yadihi. Sesungguhnya tidaklah terkurangi apa yang ada di tangan Allah. wa kana arsyuhu 'alal ma, dan Allah Subhanahu wa taala arsy-Nya ada di atas air. Wa biyadihi al-mizan yakhfidu wa yarfa, dan di tangan Allah pula mizan, timbangan, Allah mengangkat dan menurunkannya. Masyaallah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu? Baik. Di mana Rabb kita ketika Allah belum menciptakan makhluknya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana fi ama ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa, thumma khalaqal arsha ba'da dhalika. Barakallahu fiikum. Allah berada di satu tempat. Barakallahu fiikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy-Nya setelah itu. Di sini ketidakadaan. Barakallahu fiikum. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i qabla yakhluq shay'a. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy-Nya dulu, kemudian Allah menciptakan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, yunabbi'ukum kaifa kana bada'a khalqihi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Di sini kata qala ar-rabi ibnu anas wa kana arsyu 'alal ma falamma khalaqa as-samawati rabba qasama dhalika al-ma'a qasamaini atau ismaini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy-Nya di atas air, Allah Subhanahu wa taala membagi menjadi dua. Falamma khalaqa as-samawati qasama dhalika al-ma'a qasamaini faj'ala nisfan tahta al-'arsyi wa huwa al-bahru al-masjur. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan separuhnya ini ada di bawah arsy, dan ini dikatakan al-bahru al-masjur. Berkata Ibn Abbas, inna ma summiya al-'arsyu 'arsyan liirtifa'ihi, dinamakan arsy itu sebagai arsy karena ketinggiannya. Wa qala Ismail bin Abi Khalid sami'tu Sa'dan At-Ta'i yaqulu al-'arsyu yaqutatun hamra, arsy Allah Subhanahu wa taala terbuat dari yaqut yang berwarna merah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu wal ma' fa kana kama wasafa nafsuhu ta'ala id laysa illa al-ma' wa 'alayhi al-arsy. Yang ada Allah ciptakan air, dan di atas air itulah Allah ciptakan arsy-Nya. Baik. Wa 'alal arsy dzul jalali wal ikram, dan di atas arsy itulah Allah Subhanahu wa taala dul jalali wal ikram wal izzati was sultan wal mulki wal qudrati wal hilmi wal ilmi wal rahmati wal ni'mati al fa'al lima yurid. Masyaallah. Yani Allah SWT dengan sifat-sifat agungnya. Baik. Berkata Imam Al-Amash dari Al-Minhal bin Amr an Sa'id bin Jubair qala su'ila Ibn Abbas an qawlihi ta'ala. Ibn Abbas ditanya tentang wa kana arsyuhu 'alal ma, arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air, ala ayyi syai'in kana al ma, air itu berada di atas apa? Qala ala matni rih, arsy kemudian air, di bawahnya air itu adalah angin. Barakallahu fikum. Demikian dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya tentang air yang ada di bawah arsy. Masya Allah. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita tentang arsy-Nya. Wa kana arsyu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, untuk menguji kalian. Ini setelah Allah menceritakan kepada kita tentang kekuasaannya dan rububiyahnya di atas muka bumi ini dan di atas langit, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, karena tidak Allah SWT ciptakan segala sesuatunya ini dengan abas, dengan kesia-siaan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul ladziina kafaru minan nar. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini batil, yakni kesia-siaan. Barakallahu fiikum. Dengan kesia-siaan. La. Tapi Allah SWT menciptakan makhluk-makhluknya dengan tujuan-tujuan tertentu, hikmah-hikmah tertentu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa dia antara kalian yang paling bagus amalannya. Bukan paling banyak. Kalau sekedar banyak, ya banyak yang melakukan ibadah yang luar biasa, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama kita ahsanu amala dengan tafsiran yang disebutkan oleh para a'immah kita. Ahsanu amala itu amalan yang terbaik adalah amalan yang cocok dengan sunnah Rasulullah, didasari dengan ikhlas di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat mutlak untuk dikatakan amal itu amal saleh. Barakallahu fikum. Ahsanu amala. Allah tidak menyatakan sekali lagi siapa yang paling banyak amalannya, bukan, tapi yang paling bagus amalannya. Yang paling bagus amalannya adalah amalan yang dibangun di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keikhlasan. Walainkulta innakum mab'ud innakum mab'uduna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kalau engkau bertanya kepada orang-orang musyrik pada saat itu, innakum mab'utsuna min ba'dil maut, kalian itu akan dibangkitkan setelah kematian. Baik. La yaqulanna, mereka akan berkata, la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Tidaklah ini semuanya kecuali sekedar sihir. Subhanallah. Padahal pembahasan sebelumnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah pula yang menghidupkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah." Tidaklah kalian dalam proses penciptaan dan pembangkitan itu kecuali sama seperti satu orang saja. Yani begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, Allah menciptakan, Allah membangkitkan begitu sangat mudah. Sama seperti kalau membangkitkan atau menciptakan satu orang. Kenapa? Karena urusan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kata-kata kun. Baik. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah al-musta'an. Baik. Mereka mengira kalau ya tinggal mati-mati selesai-selesai semuanya. Subhanallah. Baik. Padahal kematian pun bukan kehendak mereka, sebagaimana penciptaan bukan kehendak mereka, begitu pula kematian. Maka mesti diyakini bahwa di sana ada pencipta, ada yang mematikan, ada pula yang akan membangkitkan kita, yakni Allahu tabaraka wa taala. Walaupun mereka ini orang-orang musyrikin, ketika ditanya siapa yang mencipta mereka, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Giliran masalah kebangkitan, Sebagian di antara mereka mengingkarinya dan menganggapnya itu sebagai sihir. Wallahul musta'an. Baik. Ikhwani fiddin a'azakumullah, satu ayat yang kita bacakan sedikit memberikan pencerahan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya orang bisa memahami bahwa kita pun dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena yang berkehendak hanyalah Allah tabaraka wa taala. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Antastaghfiruka wa atubu ilaik.